kembang tebu sing kapur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan sing tengah rodo banter prasetyamu kui mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan lipar kowe karo sapa aku ngerti dewe neng arepe mata neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertanegara ngawi. Itu nyanyi ki. Ada yang suka lagu ini? Sing seneng tangane ngacung. Ben karo kinesis ya. Nyanyi ki. Dalan nanyar. Kembang tebu sing kabur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan SMA 1 dan dalam rangka ulang tahun yang ke-53 Senayan Biasa akan melahirkan kader-kader bangsa luar biasa ya. Hey. Buat ibu guru dan bapak punya luar biasa. Tepuk tangan buat guru Anda. Matur nuwun. Wes sama terus.